Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi, sumia masjidan mergo mahalus, sumia musolan mergo tempat sholat. Jadi punya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikenal. Nah, kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiyaini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi, laisali alimin ayukolida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Sudah sunnatullah. Jajal misalnya ono mursid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan ya sakake mursite. Gak bebas ya. Waduh nek Gus Baen. Oh mesti meriang wis tak jamin. Ora iki ora urusan sombong-sombongan. Loh saya pernah karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Lho Gus kene-kene wis suwi. Wis sampe innalillah musibah. Innalillah musibah Gus. Yo ngrungokno ngajiku. Gak aku meneng. Seneng alhamdulillah. Aku terus tapi sebagian ku waduh. Jadi sebetulnya saya ingin tawaduk. Lalu berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau sama sih ingin ngaji. Tapi sing wani sapa itu. Akhirnya mau ngaji mbek Mbah Mun mbek Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau tersalah tak lawan. Tak anggap hoax. Oh tak lawan. Tak tahu kok jenengan apal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pula. Lereni. Misalnya mulang isya, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gentinan tak ulang. Gitu, tetap. Karena ini enggak profesional. Enggak profesional. Goblok sih mulang mau ngalim. Ini gini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Ngiling-ngilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulai ikhya, balik ikhya aku tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang moco pertama aku salah. Qolal Ghazali, aku salah. Sing coron aku sebenarnya Qolal Ghazali. Urung-urung rega iku nisbat iku nak rofa yo. Qolal Bukhari sing bener mboten Qolal Bukhari. Wis semprit wis. Napa? Semprit daripada mari fitnah sing ndak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena ndak ingin ganggu orang. Napa enggak ingin? Banyak lho tonggo-tonggo Gus nak ono kon sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang mesti diundang saya itu kiai tapi saya enggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaliknya sebelum acara itu datang ke saya. Gus tenan sujud kol. Ya. Sing sowan mubalike. Dadi sahibul bait ngundang tapi mubalike sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenan sujud kol. Nah sampean teko gambar aku yakin gambar kulo. Ya ora ngono. Ini tak pidatokno kan mbok jenengan terus ana jenengan terus piye. Ben lek iso ben iso mlebok ya ya. Kadang saya buat bete tak kok, Gus, ni ngomah untuk tak udah ngapa tentang kok guys, ngomong kiai ni ngomah yang mulang, aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi, yang pesan. Dan makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkul lagi. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan, karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubalek. Semua itu ada, makanya imam, dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge ya juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-ghazali, itu bukan imam sholat, tapi imam panutan ilmu. Tena imam Mustafa, imam maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir. Karena ini lafad sing selalu melahirkan satu model. Karena memang lafadnya umum. Umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru, bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita-kita sebagai ulama ya enggak wajibno wiridan, supaya enggak wiridan nggih monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar salat langsung HP-an ya tok. Wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak wiridan, enggak ada hadisnya. Sebelum ada hadisnya.